mengupayakan kebeningan hati agar kehidupan ini kelihatan indah. Pesannya bagi kita adalah untuk menyadari sekali bahwa kita tidak mungkin mendapatkan yang bukan hak kita. Kalau Tuhan disebut maha adil, itu kita dapatkan hak. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang tidak dapat hadiah karena kebaikannya, dan tidak ada orang yang melakukan kesalahan yang tidak harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, karena kita tahu sekali sistem perhitungan itu sangat rinci dan tepat dan pasti, maka kenalilah bahwa kita harus membangun kualitas yang pantas bagi kualitas kehidupan yang kita inginkan. Tidak mungkin pribadi tidak berkualitas bisa hidup dalam kehidupan yang berkualitas. Jadi fokusnya pribadi kita harus pribadi yang terbantu untuk segera berkualitas dengan tidak menyembunyikan perasaan buruk, pikiran buruk. Jadilah pribadi rumah kaca yang perasaannya segera terlihat, sehingga kita termotivasi karena reaksi orang terhadap kebaikan kita, sehingga kita termotivasi untuk menjadi baik karena hukuman orang terhadap sikap tidak baik kita. Beningkanlah hati kita, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario. Thank you very much, sir. Dan pemirsa, tidak terasa demikianlah akhir acara pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bicarakan pada hari ini betul-betul bisa membuat benak Anda terisi dengan benih-benih pengetahuan-pengetahuan, bisa memberikan hari lebih baik di hari-hari mendatang. Terima kasih banyak telah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya di acara ini hanya di Mario Teguh Golden Ways.